الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan dari kalam keterangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, masih pada halaman 90 ya. Ya Nasim. Wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul 'azim. Lihat bahasanya Imam Ibnu Qudamah, beliau menyatakan wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul 'azim. Dan termasuk bagian dari kalamullah adalah Al-Qur'anul Azim. Jelas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa huwa kitabullahil mubin. Al-Qur'an adalah kitabullahil mubin yang nyata. Wa habluhul matin, dan juga habluhu al-matin, talinya Allah yang matin, kokoh. Wa siratuhul mustaqim, dan jalannya yang lurus. Tanzilu Rabbil Alamin. Tanzil Rabbil Alamin, yang diturunkan oleh Rabbil Alamin. Nazala bihi Ruhul Amin, yang turun dengannya membawa Al-Quran tadi adalah Ruhul Amin, Jibril alaihissalam. Ala qalbi Sayyidil Mursalin bilisanin Arabiyyin mubin. Diturunkan kepada hati Sayyidil Mursalin bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang nyata. Munazzalun ghairu makhluqin. Lihat bahasa beliau, munazzalun ghairu makhluqin, diturunkan dan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi yu'ud. Minhu berasal dari Allah Azza wa Jalla, wa ilaihi yu'ud, dan kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa suwarun muhkamat. Dan Al-Quran terdiri dari surat-surat yang muhkamat. Wa ayatun bayyinat, dan ayat-ayat yang jelas. Wa hurufun wa kalimat. Lihat kata beliau, Al-Quran terdiri dari huruf wa kalimat. Man qara'ahu fa'a'rabahu falahu bikulli harfin ashru hasanat. Man qara'ahu, barang siapa yang membaca Al-Quran tadi, fa'a'rabahu. Arabahu itu maknanya afsah. Ya. Dan barang siapa yang membacanya dan dengan fasih, ya, lalu membacanya dengan fasih, fasih di sini maknanya ya'ta kulli dhi harfin haqqahu, memberikan hak pada setiap huruf. Maknanya bukan i'rab di sini bang i'rab mana mubtada, mana khobar, mana fa'il ya. Bukan, maknanya i'rab di sini adalah i'rabul Quran, yang dimaksudkan i'rabul Quran itu membaca dengan benar gitu loh. Barang siapa membaca Al-Quran lalu membacanya dengan benar, falahu bi kulli harfin asyru hasanat, maka bagi dia setiap huruf 10 kebaikan. Lahu awwalun wa akhirun. Al-Quran memiliki awal, yang pertama memiliki akhir. Awalnya adalah apa? Al-Fatihah, akhirnya adalah An-Nas. Wa ajza'un wa ab'ad. Al-Qur'an memiliki ajza', juzuk-juzuk. Juz. Wa ab'ad, dan bagian-bagian, atau dikenal dengan istilah apa? Hizb. Ada berapa fajr hizb dalam Al-Qur'an? Mereka membagi Al-Qur'an berapa hizb? Faiz. Dua. Dua apa? Hizb. Maka menyebutkan hizb dibagi menjadi 7. Ya kan? Ya kan? 7 hizb kan? Itu biasanya dipakai oleh mereka-mereka yang untuk apa namanya khataman Al-Qur'an, memurojaah itu. Para ulama menyebutkan ada 7 hizb. Dari surat kesekian. Oh, alam kalau enggak salah mushaf yang ini di sebagian mushaf itu disebutkan di apa? Enggak tahu, pos Mushaf Madinah atau apa, di pinggirnya ini. Hizbul Awal, nanti beberapa juz kemudian Hizbul Tsani. Ya, ba'd itu bagian dari ba'd ya. Ba'd. Ajza itu jelas juz-juz. Matluun bil alsinah. Mahfuzun fis sudur. Dibaca dengan lisan, dihafal di dada. Masmu'un bil azan, didengar dengan telinga. Maktubun fil mashahif dan ditulis di mushaf. Maksud dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Al-Qur'an itu yang matlu bil alsinah, mahfuz fis sudur, masmu' bil azan, maktub fil mashahif, itu semua Al-Qur'an. Fihi muhkamun wa mutasyabih. Padanya ada muhkam, ada mutasyabih. Wa nasikhun wa mansukh. Ada yang nasikh, ada yang mansukh. Wa khas wa am. Ada khas, ada am. Ini istilah. Wa amrun wa nahyun. Perintah dan larangan. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wa la min khalfi. Tanzilum min hakimin hamid. Tidak menghampiri Al-Quran tersebut. Tidak akan datang kepada Al-Quran tersebut. Baik dari depan ataupun di belakangnya. Keraguan atau kebatilan. Maknanya Al-Quran tidak akan didatangi oleh kebatilan. Maknanya tidak ada kebatilan dari Al-Quran, pada Al-Quran tersebut, baik di depan Al-Quran atau di belakang Al-Quran. Tanzilu min hakimin hamid. Disebutkan min baidi yadaihi wa min khalfihi. Ini maknanya dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran itu tidak akan datang kebatilan padanya. Semuanya hak. Kenapa al-ahad tanzilu min hakimin hamid? Dikarenakan diturunkan dari zat yang hakimah, hikmah, hamid lagi terpuji. Wa qawluhu ta'ala, kul, katakan ya Muhammad, la ini jitama'at al-insu wal-jin. Kalau seandainya al-ins wal-jin berkumpul, ya, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan semisal Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi. Mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Jangankan yang lebih bagus dibandingkan Al-Quran. Semisal Al-Quran pun tidak mungkin bisa. Walau kana ba'duhum li ba'din zahiran. Meskipun sebagian mereka saling membantu terhadap sebagian yang lain. Zahir itu mu'awin. Saling membantu. Asyarah. Iqra ya Abu Muhammad. قال الشارح الشيخ محمد بن سعد الحسيني رحمه الله القول في القرآن القرآن الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو كلام الله حروفه ومعانيه ومعانيه دليل أنه من كلام الله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يعني القرآن ودليل أنه منزل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. Tantar, yang lebih tepat susunan ketika ketemu dalil, kemudian setelahnya anahu, itu disusunkan mudaf ilaih. Jadi anahu itu adalah mudaf ilaih dari dalil. Jadi bacanya dalilu anahu terus. Wa dalilu anahu ghairu makhluqin qawluhu ta'ala ala lahul khalqu wal amru. وجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ذلك أمر الله أنزله إليكم ولأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة ودليل أنه منه بدأ أن الله أضافه إليه ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان أحسن الله الله يبارك فيك الشرح Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala al-qaul fil Qur'an. Pendapat ahlu sunnati wal jamaah tentang Al-Qur'an adalah Al-Qur'anul Karim kala min kalamillahi ta'ala. Al-Qur'anul Karim min kalamillahi ta'ala. Termasuk bagian dari kalamullah. Kalam Allah banyak ya. Di antaranya adalah Al-Qur'an. Munazzalun ghairu makhluqin. Diturunkan dan bukan makhluk. Minhu bada'a. Dari Allah Al-Qur'an itu berasal. Wa ilaihi ya'ud. Dan kepadanya nanti akan kembali. Dijelaskan di bawah, kembali itu disebutkan akan diangkat pada hari kiamat menurut apa sebagian keterangan. Fahuwa kalamullahi hurufhu wa ma'anihi. Al-Qur'an adalah kalamullah, huruf dan makna-maknanya. Ini juga i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah, Al-Qur'an hurufhu wa ma'anihi. Khilafan lil Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah mereka mengatakan jelas Al-Qur'an hurufuhu wa ma'anihi itu makhlukah. Makhluk. Katanya mereka diciptakan, ditaruh di suatu tempat, kemudian Jibril ngambil di situ. Namun Asy'ariyah agak malu-malu dia. Asy'ariyah mengatakan apa? Al-Qur'an kalam qaimun binafsillah. Satu kala atau ma'ani. Mereka mengatakan Al-Qur'an adalah ma'ani qaimun binafsillah. Suatu makna yang tegak pada jiwanya Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah tidak bicara. Ya kan kemarin gitu kan yang kita lewati kemarin kan? Terus lafadznya dari mana? Mereka mengatakan dari Jibril. Dalam artian Al-Qur'an itu kalam apa? Istilahnya kalam nafsi. Mereka berdalil dengan ucapan Al-Akhtal yang dinisbatkan kepada Akhtal apa? Innal kalam lafil fuadi wa innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Kalam itu ada yang adalah apa yang ada dalam hati. Kemudian di sini disebutkan dalil annahu min kalamillah qauluhu ta'ala. Dalilu annahu min kalamillah qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Nah itu lah yang ditanyakan sama dokter Ricky. Itu kaidah umum ya, berlaku pada semua banyak permasalahan. In syarti yaitu fi'il syarat, pasti ada fi'il syarat yang dibergandengan dengan fi'il. Jika tidak nampak fi'ilnya, itu dimuqaddarahkan dengan fi'il yang setelahnya, yakni Al-Quran. Yang dimaksudkan hatta isma'a kalamullah adalah Al-Qur'an. Ya. Wa in ahadun minal musyrikin, kalau seandainya ada seorang dari kalangan musyrikin istajaraka meminta pertolongan perlindungan kepada engkau fa ajirhu. Maka berikanlah perlindungan hatta yasma'a kalamullah. Sampai dia mendengar kalamullah. Mendengar kalamullah ini maknanya apa? Al-Qur'an. Ini juga dalil yang menunjukkan diperbolehkan bagi seseorang untuk memperdengarkan ayat Al-Quran kepada orang kafir. Boleh, tidak ada larangan ya orang kafir mendengar Al-Quranul Karim. Yang jadi permasalahan di kalangan mereka adalah menyentuh mushaf. Nah itu tadi tidak diperbolehkan dengan keumuman hadis la yamassul Quran illa tahir. Orang kafir tidak tohir, tapi mereka najasun. Wa dalil annahu munazzalun fi qawluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan Al-Quran adalah turun. Qawluhu ta'ala. At-taubah ini juga dalil yang dipakai oleh mereka para ulama. Berkaitan dengan kafir apa? Faiz. Kafir apa kira-kira? Pembagian kafir. Mereka sebutkan kafir itu terbagi menjadi tiga. Ada harbi. Kafir yang dilindungi. Apa bahasa Arabnya? Zimmi. Mahar itu perjanjian dari ahad. Zimmi itu yang tunduk dengan pemerintahan muslim. Dia datang, dia tinggal, pengen tinggal di Saudi Arabia, siap bayar pajak, siap bayar ini, sebagaimana mereka orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah pada saat itu. Satu lagi, harbi yang diperangi, mu'ahad, ada zimmi satu lagi, musta'min, yang meminta perlindungan, keamanan. Istak mana meminta amanah balik ur sejak dapat telepon dapat telepon baru nyampe deh musta'min. Jadi ada zimmi, harbi, mu'ahad, musta'min. Nah, tiga yang nggak boleh diperangi, nggak boleh kita melawan mereka ya. Yang boleh kita lawan siapa? Harbi yang memerangi kaum muslimin. Kalau ditanya dalil yang musta'min tadi, ini dalilnya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaroka. Meminta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, berikan perlindungan. Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mau mendengar kalamullah. Wa dalilu annahu munazzalun qawluhu ta'ala tabarokan ladhi nazzalal furqana ala abdi. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan al-furqan. Ya. Al-Quran ala abdihi kepada hambanya. Wa dalil annahu ghairu makhlukin, dan dalil yang menunjukkan bahwasannya Al-Quran ghairu makhluk, bukan makhluk. Qauluhu ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, lahul khalq. Ya, milik Allah lah al-khalq, makhluk itu. Wal amr, dan perkara. Al-Amr itu meliputi apa? Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan. Sufyan bin Sabah. Al-Thawri ya. Yang kemarin sudah lewat kita di Lamia. Allah SWT kata Sufyan al-Thawri. Ya Allah SWT membedakan antara khalq wal-Amr. Sisi pendalilannya dari sisi mana? Faiz. Bahwasanya di sini disebutkan Al-Amr itu adalah Al-Quran. Meliputi Al-Quran, wal-Amru, wal-Nahyu. Dan Al-Quran termasuk amr, ya, perkara Allah Azza wa Jalla. Dari sisi mana dikatakan Al-Quran bukan makhluk? Pada ayat Al-A'raf 54. Ala laul khalq wal amr. Ketahuilah milik Allah al-khalq. Khalq jelas makhluk. Wal amr suatu perkara. Ajib soal. Faiz, ya Faiz, ajis tahan dia jawab. Nasin. Atap. Atap, atap apa itu? Ya memang atap. Kira-kira dari sisi mana? Nuri idul jawab minka. Minar roksila minal kuros. Nah, kata Syekh Usama sama Ibn Su'ud al-Amri. Di satu-satu muhadhara beliau. Syekh Usama bin Su'ud al-Amri bagus. Ada ceramah-ceramah beliau bagus-bagus. Tinggal di mana dia? Di Jeddah kalau salah. Di salah satu daurah beliau. Dan ketika itu anak hadir. Ya itulah. Kata beliau. Nuridul jawab minkum minar roksila minal kuros. Ketika itu ditanya, buka bolak-balik. Nuridul jawab minkum minar roksila minal kuros. Kuros itu buku catatan. dengan sin ya, kuros, bukan kuros dengan sa, itu kuros itu yang mirip kalau di Yaman itu daun bawang. Apa? Nusi. Idil. Atof waul atof itu diantara makna waul atof ada lil mughayarah. Membedakan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Dari sisi wawunya ya. Wau itu lil mughayarah. Antum buku-buku antum, antum kasih aja di situ nah. Atof itu lil mughayarah. Faja'al al-amra ghayral makhluk wal Qur'anu minal amri. Allah menjadikan al-amr bukan makhluk. Ya, menyebutkan al-amr bukan makhluk. Wal Qur'an minal amr. Sedangkan Al-Qur'an bagian dari al-amr. Ya qaulihi ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh. Ruh di sini apa? Al-Qur'an disebutkan dalam tafsirnya Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disebut ruh? Dikarenakan Al-Qur'an itu sesuatu yang sumber kehidupan. Ya. Kalau tidak ada Al-Qur'an orang itu bisa mati. Sebagaimana orang kalau tidak punya ruh itu bisa mati. Min amrina termasuk dari amrina. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Dzalika amrullah. Dzalika Al-Qur'an anzalahu ilaikum. Amrullah maknanya Al-Qur'an yang dia turunkan kepada kalian. Wali anna kalamullahi sifatun min sifatihi, dikarenakan Al-Qur'an adalah sifat dari sifat Allah, wa sifatuhu ghairu makhluqah, dan sifat Allah bukan makhluk. Wa dalilu annahu minhu bada'ah, dan dalil yang menunjukkan Al-Qur'an berasal dari Allah azza wa jalla. Annallaha adhafahu ilaihi, Allah menyandarkan Al-Qur'an kepadanya, kepada dirinya. Kalamullah itu menunjukkan berasalnya dari Allah azza wa jalla. Tanzilu min hakimin hamid. Itu jelas. Diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Wala yudhaful kalam illa man qalahu mubtadi'an. Dan al-kalam tidak disandarkan, dimudhofkan. Kecuali kemana? Man qalahu, orang yang mengucapkan mubtadi'an. Secara mubtadi' awal kali. Contoh ya. Ana mendengar hadis atau sahabi lah, sahabi. Dia mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Itu siapa yang mengucapkannya? Rasul kan. Ketika kita itu kan menyampai sanadnya kan ke Abu Hurairah, ke Umar bin Khattab sampai ke perawi hadis Bukhari. Ketika disampaikan, apakah orang mengatakan itu ucapan Umar bin Khattab? Ucapan siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Kenapa dinisbatkan kepada Rasul? Nah, li'annahu awwal man qalahu. Rasul orang yang pertama kali mengucapkannya tadi. Man qalahu mubtadi'an. Pemulanya. Makanya kata para ulama disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yudhaful kalam ila man qalahu mubtadi'an ila man qalahu la ila man qalahu mu'addiyan. Yudhaful kalam ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu mu'addiyan muballighan. Lebih kurang seperti itu makna yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Tadmuriyah. Wa dalil annahu ya'udu, dan dalil bahwasannya yang menunjukkan Al-Qur'an itu akan kembali, annahu warada fi ba'dil asar, datang pada sebagian asar, annahu yurfa minal masahif, Al-Qur'an diangkat dari mushaf-mushaf wasudur, di dada-dada umat manusia, fi akhir zaman, di akhir zaman. Ini sebagian makna Al-Qur'an ya'ud ilaihi, kembali kepada Allah. Maknanya Al-Qur'an akan diangkat nanti pada hari kiamat. Yang di mushaf ini kosong, yang di dada hilang. Semua tulisan-tulisan Al-Qur'an yang ada di muka bumi tadi semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu malam sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan lafaz yadrusul islamu kama yadrusu washa'ub. Islam itu akan yadrus sirna. Sebagaimana sirnanya wasya as-taub. Wasya as-taub itu warna baju itu tadi. Sedikit demi sedikit ya. Apa namanya? Luntur aja gitu ya. Hatta la yudro masyam wala sholah wala nusuk. Sampai tidak tersisa lagi, tidak dikenal lagi siam, sholat, nusuk, wala sedekah, tidak pula sedekah. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin, dan sungguh akan diperjalankan pada Al-Qur'an tersebut di suatu malam, falaya baqa fil ardi minhu ayah, sehingga tidak tersisa di muka bumi ini dari Al-Qur'an itu satu ayat pun. Hadis ini panjang. Sampai-sampai disebutkan tidak ada yang sisa kecuali kalimat la ilaha illallah. Perawi hadis berkata, karena Zufar waktu perawinya, hal tanfa'uhu dzalik, apakah kalimat tersebut bermanfaat bagi dia? Na'am tanfa'uhu, iya bermanfaat semata, walaupun semata-mata kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan kejahilan yang paling parah. Tidak ada yang tersisa kecuali kalimat la ilaha illallah. Itu pun ketika ditanya, di mana dapatnya ini tadi? Dia mengatakan, kami dapat dari nenek moyang kami. Ya, namun kalimat tersebut masih bermanfaat. Ini disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam pembahasan Urudul Bil Jahl. Kita baca matannya saja ya. Di syarahnya mungkin kita lanjutkan besok. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa hadha huwa al-kitabul arabi, ini adalah al-kitabul arabi, kitab yang berbahasa Arab. Alladhi qala fihi alladhina kafaru, yang orang-orang kafir mengatakan tentangnya, lan nu'mina bihadzal Qur'an, kami tidak akan beriman dengan Al-Qur'an ini. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, pertanyaan, lan, apakah memberikan faedah ta'bid? Ya nasih. Tidak. Tidak. Apa dalilnya? Saya Ibnu Malik. Di mana? Kata Ibnu Malik. Mana dia? Mus'ab. Dalam Al-Quran boleh? Apa dalilnya? Kalau kata itu Yahudi itu ngomong kami tidak akan berangan-angan untuk mati. Walai yataman nauhu abadan bima qaddamat aidihim. Mereka tidak mau berangan-angan ya. Walai yataman nauhu abadan. Tidak berangan-angan untuk mati. Namun ternyata dalam ayat yang lain, ketika mereka masuk neraka, mereka berangan-angan mati. Mereka mengatakan, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabb. Qala innakum qaumun, qala innakum makithun. Ya. Mereka mengatakan, ya Malik liyaqdi, hendaknya Rabbmu mematikan kami. Liyaqdi alaina rabb. Adapun syair sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Malik dalam Al-Kafiyah, gimana dulu? Fajri. Caranya itu jangan sampai yang dipelajari kemarin itu termurojaah hari lusa. Yang kemarin dipelajari, yang hari ini dipelajari, itu supaya tidak numpuk murojaah tadi, yang besoknya tidak lagi langsung selesai. Jadi hari ini selesai belajar ini, antum murojaah terus. Wa man ra'a annafya bilan muabbadan fa qauluhu urdud wa siwahu fa'duda. Itu penting ya. Belajar menghafal syair itu antum jangan anggap sepele. Di antara keindahan bahasa Arab itu ya syair. Walaupun enggak hafal Alfiyah Ibnu Malik yang lainnya, tapi sedikit-sedikit itu antum hafalkan. Itu keindahan kami dulu, alhamdulillah kami belajar di pondok pesantren yang ustadznya menekankan syair-syair ini. Makanya kalau anak di kajian-kajian itu banyak kadang bait-bait syair itu dulu memang di jadi tersemangati. Itu namanya dalam bab syawahid. Kan di antara syawahid nahwu itu kan gunakan syair. Wa qala ba'duhum in hadza illa qaulul bashar. In apa ini namanya? Dr. Fiki Abu Muhammad. In setelahnya ada illa. Innafiyah. Ya, sehingga in di sini maknanya innafiyah. Tidaklah ini melainkan ucapan bashar. Itu kaidah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Faqala Allah Subhanahu sa'uslihi saqar. Ucapan orang kafir mengatakan ini ucapan manusia. Allah ancam dengan ancaman apa? Sa'uslihi saqar. Kumasukkan neraka dia. Wa qala ba'dhum wa syi'run. Ya. Ini syair. Faqala Allah Ta'ala wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak pernah mengajarkan syair kepada Muhammad. Wa ma yanbaghi lahu. Tidak pantas bagi dia untuk bersyair. Rasul tidak bisa bersyair ya. Rasul cuma nukil. Dia tidak bisa baca. In huwa illa zikru wa Qur'anu mubin. Tidaklah Al-Quran itu melainkan cuman zikir Qur'an mubin. Adalah zikir peringatan. Dan Qur'an bacaan yang nyata. Falamma nafa'allahu anhu annahu syi'run. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah syair. Asbatahu Qur'anan. Allah tetapkan Al-Quran sebagai Qur'anan. Bacaan. Qur'an. Walam yubki syubhatun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan syubhat sedikitpun. Lidhi lubbin. Bagi orang yang memiliki kecerdasan. Ya, memiliki akal. Lub. Akal kecerdasan. Fi annal Qur'ana huwa hadzal kitab. Al-Arabi alladhi huwa kalimat. Tentang bahwasanya Al-Quran adalah kitab ini. Yang bahasa Arab. Yang dia tersusun dari kalimat, wa huruf, wa ayat. Kalimat, huruf, dan ayat. Lianna ma laisa kadzalik la yaqulu ahadun innahu syi'run. Dikarenakan sesuatu yang tidak seperti itu, tidak akan ada orang yang mengatakan adalah syair. Ya, di situ disebutkan apa? Al-Quran menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Al-Quran itu adalah zikir. Quran, bacaan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tiadakan pengklaiman orang-orang kafir yang menyatakan Al-Quran adalah syair. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan syair. Itu peringatan, bacaan yang nyata. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah terdiri dari kalimat, huruf, ayat. Ya. Dikarenakan kalau bukan seandainya terdiri dari huruf, ayat, dan kalimat, tidak mungkin orang-orang Arab mengatakan itu syair. Karena syair itu apa? Terdiri dari huruf, kalimat, ya kan? Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil? Orang Arab pun secara tidak langsung, ya, dari isyarat dari mereka mengatakan syair, berarti mereka meyakini apa? Al-Quran itu huruf dan kalimat, ya kan? Ya kan? Sedangkan Asy'ariyah, Mu'tazilah mengatakan Al-Quran apa? Bukan huruf, bukan kalimat. Seperti Asy'ariyah, mereka mengatakan kalamullah, ya Al-Quran adalah kalam nafsi. Adapun lafaz itu berasal dari Jibril. Makanya prinsip Ahlus Sunnah di dalam menetapkan sifat Al-Quran, yaitu kalamullah, annahu bisautin wa harfin. Ada suara, ada huruf. Dan semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Wa qala, faham ya maksud imam ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah, di anna ma laisa kadzalik la yaqulu ahadun innahu syi'run. Dikarenakan sesuatu yang tidak seperti itu, ya, tidak seperti huruf yang memiliki kalimat, ayat, itu tidak mungkin dinyatakan syi'r. Mereka menyatakan syi'r berarti Al-Qur'an adalah huruf, ayat, kalimat, ya kan? Berarti orang-orang zaman dahulu itu lebih cerdas dibandingkan Asy'ariyah yang mereka mengatakan Al-Qur'an itu huruf dan kalimatnya bukan dari Allah Azza wa Jalla. Wa qala Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, coba kalian datangkan satu surat yang semisalnya. Panggillah saksi-saksi kalian dari selain Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian memang orang-orang yang jujur. Wa la yajuzu ayyatahaddahum bil ityan bimithli ma la yudra ma huwa wa la yuqal. enggak mungkin dan enggak boleh Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an jika sesuatu tadi la yudra ma huwa wa la yuqal, enggak diketahui apa sesuatu tadi dan tidak bisa difahami. Iya enggak? Kalau kalau Al-Qur'an itu dikatakan kalam nafsi, ya. Kan gimana mau mendatangkannya? Itu kan nafsi, enggak ada yang tahu. Iya enggak? Kalau Al-Qur'an adalah kalam nafsi, kalam jiwa berasal dari jiwanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Katanya mereka itu kalam-kalam miliknya Jibril. Masa Allah Subhanahu wa taala menantang kaum musyrikun untuk membuat kalam yang sama seperti kalam nafsinya Allah Azza wa Jalla? Ini mustahil kan? Allah menantang mereka, ini loh kalamku. Coba kalian bisa buat seperti sebagaimana yang aku ucapkan. Itu maknanya. Wa qala ta'ala wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarji'uuna liqa'ana la yarjuuna liqa'ana ya'ti bi qur'aanin ghairi hadza aw baddilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas itu, orang-orang kafir yang mereka tidak mengharapkan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan, coba datangkan selain Al-Qur'an atau gantilah, ya. Katanya, datangkan selain Al-Quran aja lah, tidak usah Al-Quran ini. Atau ganti sajalah. Katakan ya Muhammad, tidak pantas bagiku untuk menggantinya dari diriku sendiri. Fa'asbata anna Al-Quran wal ayat allati tutla alaihim. Di situ Allah SWT menunjukkan bahwasannya Al-Quran adalah ayat yang bisa dibacakan kepada mereka. Wa qala ta'ala, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladhina utul ilm. Bahkan Al-Quran itu adalah ayatun bayyinat, ayat-ayat yang nyata, fi suduril ladzina utul ilm, di dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Ya, disitulah tempat Al-Qur'an, di antaranya di dada. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm, sehingga ilmu itu di mana? Di sadar, di dada. Sebagaimana kata para ulama, al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu di dada bukan di kertas. Makanya Al-Imam Ibn Hazm ketika kertas beliau dibakar, beliau tidak merasa buku-buku beliau dibakar. Nah, beliau santai. Beliau melantunkan bait syair sambil mengatakan, In tuhrikul kertas, fala tuhrikul ladhi tadammanahul kertas, fa innahu fis sadri. Kalaupun kalian membakar kertas yang ada, kalian tidak mampu membakar apa yang ada, apa yang telah dikandung dalam kertas tadi. Fa innahu fis sadri. Dikarenakan apa yang dikandung dalam kertas tadi ada di dadaku. Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Wa qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ba'da an aqsama 'ala dzalik. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan hal itu. Kan sebelumnya kan ada sumpah. Ada sumpah kan, kosan banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu al-Qur'anun karim fi kitabin maknun, kitab maknun itu lahul mahfuz yang terjaga, la yamassu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat. Wa qala ta'ala kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf waftataha 29 suratan bil hurufil muqatta'ah. Allah Subhanahu wa taala membuka 29 surat dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah ini tadi ada khilaf di kalangan para ulama apa maksud dan makna dan tujuannya. Ringkasnya, Allah alam pendapat yang lebih akrab, ya. Tujuan dari huruf muqatta'ah adalah litahaddi, untuk tantangan kepada mereka. Nina, jangankan satu ayat, satu huruf muqatta'ah yang kaf ha ya ain sad kalian buat. Ya, kalian tidak mampu. Itu kan banyak tantangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an, ya. Mereka suruh buat sama seperti Al-Qur'an. Atau satu ayat, atau satu surat. Nah, di antara ditantang apa? Inilah. Beberapa huruf yang disusun itu huruf muqatta'ah. Dan huruf muqatta'ah termasuk apa? Huruf atau ayat-ayat yang mutasyabihat. Tidak ada yang tahu maknanya. Maknanya ya, makna. Apa sih makna hamim, ain, sin, qaf? Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu maknanya yang terkandung ini tadi. Namun ada pun tujuannya adalah litahaddi, untuk nantang mereka membuat seperti ini. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, fa a'rabahu, kemudian membacanya dengan benar, membacanya dengan fasih. A'rabahu maknanya i'ta kulli harfin, i'ta kulli harfin haqqahu, memberikan setiap huruf tadi hak-haknya. Maknanya baca dengan bagus. Wa afsahahu, dan membacanya dengan fasih. Bacanya benar, gitu. Itu makna fa'arabahu. Falahu bi kulli harfin minhu ashrun has ashru hasanat. Maka bagi dia setiap huruf itu 10 kebaikan. Wa man qara'ahu wa lahana fihi, barang siapa yang baca Al-Qur'an namun ada lahan badannya, ya, ada keliru-keliru ya, maklumlah bacaannya enggak mujawid. Falahu bi kulli harfin hasanah, maka bagi dia setiap huruf 1 kebaikan. Jadi enggak rugi baca Al-Qur'an itu. Ya. Walaupun makhrajnya masih lantap pelintut gitu kan. Enggak rugi, masih dapat 1 kebaikan. Kalau bagus 10 kebaikan. Hadis sahih, kata Imam Ibnu Qudamah. Namun hadis dengan lafaz seperti ini dhaifun jiddan, dengan lafaz seperti ini. Ingat ya, dengan lafaz seperti ini. Yang sahih lafadznya man qara al-Qur'an, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, wala aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Al hadis hasanahu ba'dul ulama. Ya. Namun sebagian lagi mengatakan enggak, al hadis war raji waqfuhu, yang raji adalah mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud, walahu hukmur rafa', dan hukumnya hukum rafa'. Ya. Wa qala alaihi salatu wasallam, itu tinggal baca ya, alasan dhaif kenapa? Di situ ada perawi bernama apa? Musa ibn Ubaidah Ar-Rabazi matrukul hadis. Wa qala alaihi salatu wasalam, iqra'ul Qur'an qabla ayati qaumun yuqimuna hurufahu yaqamatas sahmi la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjalunahu. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an sebelum datang suatu kaum, ya, yang mereka itu kalau menegakkan hurufnya tadi cuman menegakkan iqamatas sahmi, menegakkan anak panah. Orang kalau menegakkan anak panah itu gimana? Yang penting ngepas, tembakkan, ya kan? Dalam artian cuman ya asal baca baik gitu tadi. Apa maknanya? La yujawizu taraqiyahum. Tidak masuk melampaui kerongkongan mereka. Ini maknanya enggak difahami sama mereka. Ya, cuman baca baiklah. Gitu loh. Enggak dipikirkan apa sih makna ayat ini tadi? Ya ta'ajjaluna ajrahu. Mereka meminta apa namanya? Mengharap segera pahalanya. Wala yata'ajjalun. Mereka tidak sabar untuk menunggunya nanti di akhirat. Apa makna ya ta'ajjaluna ajrahu? Jangan cepat-cepat dapat bayaran. Dari Al-Qur'an tadi yang dibacakan Al-Qur'an ini tadi. Yang penting ya sudahlah, yang penting lancar. Kita hitung bacaan kita ini dihitungnya per juz itu saja kan. Di sebagian tempat ya, di wilayah daerah Kayu Agung itu, kalau ada yang meninggal bacakan Al-Qur'an itu dihitung per juz. Hataman ya, ada yang mati, ada yang mati itu. Kita yang bacakan itu kan hitung per juz. Malah ada kalau yang punya kemampuan ekonomi itu suruh baca di kuburan itu dibayar. Baca kayak asin di kuburan itu. Ya kan? Kalau hatan 3 juz itu tambah mahal itu. Itu masyarakat. Ini hadis disebutkan hasan li ghairihi ya. Hasan li ghairihi. Wa qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dan Umar mengatakan, "I'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifdzi ba'dhi hurufihi." I'rabul Qur'an tadi ya, maknanya i'rabul Qur'an tadi dia fasih membaca Al-Qur'an baik dan benar. Gitu loh. Maknanya ifsahul Qur'an. Itu dilihat, antum bisa dilihat di syarah-syarah al-ma'atul itiqad yang lain ketika mereka para ulama menjelaskan makna i'rabul Qur'an di sini. Jadi bukan maknanya bang i'rab Al-Qur'an mana mubtada, mana fa'il, mana khabar tadi, bukan. Mana i'rab betul disebutkan a'raba yu'ribu itu tadi di situ maknanya. Ahabbu ilaina, ya, membaca Al-Qur'an dengan baik, fasih dan benar tadi lebih kami cintai dibandingkan menghafalkan sebagian huruf. Ya. Ini juga anjuran kalau mau menghafal itu lebih baik benar dulu. Ya, benar dulu. Bacaannya baru dia hafalkan. Di sini disebutkan asar kedua-duanya dhaif ya, asar Umar dan Abu Bakar. Wa qala Ali, berkata Ali bin Abi Thalib. Man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kulli. Man kafara bi harfin, barang siapa yang mengingkari, mengkufuri satu huruf dari Al-Qur'an, faqad kafara bihi kulli, maka sungguh dia telah mengkufuri seluruh Al-Qur'an. Juga di sini disebutkan asar ini kalau untuk yang datang dari Ali itu enggak ada sanadnya ya. Yang disebutkan dalam kitab Al-Burhan. Namun disebutkan datang dari Ibnu Mas'ud riwayat Abdul Razzaq dalam musannafnya dan Sa'id bin Mansur dari Ibnu Mas'ud dengan lafaz man kafara bi harfin minal Qur'an faqad kafara ajma wa man halafa bil Qur'an fa alaihi bi kulli ayatin minhu yamin. Barang siapa yang mengkufuri Al-Qur'an, mengkufuri satu huruf dari Al-Qur'an, faqad kafara bihi ajma, maka sungguh dia telah mengkufuri ajma seluruhnya ya. Waman halafa bil Qur'an, barang siapa sumpah dengan Al-Qur'an, fa'alahi bikulli ayatin minhu biyamin, maka setiap ayat itu ada sumpahnya. Sanadnya sahih. Jadi yang sahih itu lafadznya dari siapa? Abdullah bin Mas'ud, bukan dari Ali bin Abi Thalib. Wa tafaqal muslimun ala addi suwaril Qur'an wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Kaum muslimun sepakat ya, untuk menggolongkan surat-surat, ayat-ayat dan kalimat-kalimat serta huruf semuanya bagian dari Al-Qur'an. Wala khilafa bainal muslimin, dan tidak ada khilaf. Anna man jahada minal Qur'an suratan au ayatan au kalimatan, bahwasanya orang yang mengingkari satu surat, satu ayat atau satu kalimat au harfan atau satu huruf minal Qur'an dari Al-Qur'an itu muttafaqun alaih, yang disepakati. Ingat ya, ketentuannya muttafaqun alaih, yang disepakati. Karena ada huruf yang tidak disepakati. Anau kafirun, bahwasanya dia kafir. Atau ayat yang sudah dikatakan mansukh. Dan mereka menganggap itu dhaif, bukan bagian dari Al-Qur'an. Wa fi hadza hujjatun qati'atun ala annahu huruf. Ini semua hujjah, dalil, argumentasi yang pasti yang menunjukkan Al-Qur'an adalah huruf. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya jelas ya. Kalau seandainya dia bukan huruf, enggak mungkin dinyatakan kafir. Orang yang mengingkari Al-Qur'an kafir kan? Ya. Orang yang mengingkari huruf kafir. Kenapa dikatakan huruf kafir? Dikarenakan huruf bagian dari Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an bukan terdiri dari huruf, dalam artian Al-Qur'an itu kalamun nafsi, kalam Jibril, maka tidak dinyatakan kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Kajian umum itu bertanya kan, kalau sini kan session bertanya, bukan session bertanya.